dari IG Wefi Fadil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa sah mencari arah kiblat menggunakan aplikasi Android? Dulu orang pergi ke hutan, tidak tahu cemana bagaimana mencari arah kiblat. Apa yang dilihat? Dari mulai bagaimana tumbuhnya akar kayu, kalau waktu malam melihat di mana bintang, kalau waktu siang melihat bagaimana matahari dan bayang-bayang. Ini indikasi. Nah, zaman canggih sekarang kita punya yang namanya aplikasi. Itu juga indikasi orang berijtihad. Kalau boleh berijtihad berdasarkan tumbuhnya akar kayu, boleh berijtihad berdasarkan bayang-bayang, boleh berijtihad berdasarkan bintang, maka boleh juga berijtihad berdasarkan alat-alat kalau terpercaya. Ada yang umum, aplikasi yang umum dipakai oleh umat Islam, yang membuatnya juga orang Islam, tidak dikhawatirkan menyesatkan, maka silakan pakai alat-alat ini. Wallahu a'lam bishawab.